إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, orang-orang Arab dari zaman dahulu mereka mengetahui akan pentingnya waktu, dan ini sudah terdapat pada diri mereka sejak zaman jahiliyah. Mereka menghitung hari, tanggal, dan bulan. Bahkan mereka mengamalkan beberapa syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika sampai pada 4 bulan yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala mereka untuk berperang, mereka menahan diri, tidak berperang. Ketika masuk bulan Syawal, atau ketika mereka masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Rajab, 4 bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, itu mereka menahan diri dan tidak mau mengikuti pertempuran. Ini mereka mengetahui hari-hari yang telah Allah subhanahu wa ta'ala atur bagi mereka. Akan tetapi pada zaman tersebut mereka tidak memiliki tahun yang dijadikan sebagai sandaran. Pada zaman jahiliyah mereka tidak memiliki tahun. Mereka tahu bulan, mereka tahu waktu, tapi tahun mereka tidak mengetahui. Oleh sebab itu, apabila ada perkara-perkara yang terjadi, maka mereka nisbatkan hari dan tanggal tersebut kepada tahun yang terdapat di dalamnya peristiwa yang besar, kejadian yang agung, sebagaimana kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun berapa tidak diketahui, dinisbatkan kepada apa? Am al-fil, tahun ketika Abraha bersama prajuritnya ingin menyerang Ka'bah. Jadi kejadian yang besar. Karena mereka tidak memiliki tahun, dinisbatkan kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun ketika adanya peristiwa diserangnya Ka'bah. Baik tahun itu ataupun tahun-tahun setelahnya. 2 tahun setelah Amul Fil, 3 tahun setelah Amul Fil. Dan ini terus berjalan sampai datangnya dan diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam, kaum muslimin betul-betul mengetahui dan memperhatikan tanggal dan hari. Bahkan itu berkaitan dengan sekian banyak di dalam syariat Islam. Ramadan berpuasa, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, mereka menjalankan ibadah umrah dan haji. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam konteks muamalah saja, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian terjadi muamalah hutang piutang, yang satu minta dihutangi, yang satu menghutangi, memberi dan menerima, hutang piutang. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, bagi yang hutang piutang tulis sampai kapan waktu pembayaran hutang tersebut, ditulis kapan waktunya, kapan harinya, di bulan apa. Ini dalam perkara hutang piutang, dan ini terus berjalan sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai datang masanya Umar ibn al-Khattab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ada sebuah kejadian yang dari kejadian ini kemudian Umar ibn al-Khattab berijtihad untuk menentukan tahun yang sebelumnya tidak ada tahun bagi kaum muslimin, enggak mengenal artinya tahun. Rufi'a ila Umar saqqun, diangkat kepada Umar ini, kalau bahasa kita sebuah cek atas dua orang yang berselisih, yang ini menghutangi dan ini dihutangi. Tertulis di cek tersebut bahwasanya masa pembayaran hutang di bulan Syaban. Masa pembayaran hutang di bulan Syaban. Yang dihutangi mengatakan bulan Syaban yang sekarang, bukan Syaban yang akan datang. Yang menghutangi mengatakan Syaban yang saat ini. Diangkat kepada Umar, beliau pun juga tidak bisa memberikan fatwa karena enggak memiliki tahun. Asy'aban fi hadhihi as-sana am allati qablaha aw allati ba'daha. Kata Umar, apakah Sya'ban yang saat ini ataukah Sya'ban sebelumnya ataukah Sya'ban yang akan datang? Enggak tahu. Maka di sini Umar ibn al-Khattab melihat pentingnya kaum muslimin memiliki tahun tersendiri yang tidak ada pada kurun-kurun waktu sebelumnya. Fajama'an nas, kemudian Umar ibn al-Khattab mengumpulkan beberapa kaum muslimin yang mungkin beliau anggap bisa memberikan nasihat atau memberikan usulan. Kata Umar ibn al-Khattab, dha'u linnasi syai'an ya'rifuna hulula duyunihim. Dha'u linnasi syai'an, letakkan kepada umat manusia aturan, petanda. Ya'rifuna hulula duyunihim, agar mereka mengetahui kapan mereka membayar hutang piutang. Asalnya dari hutang. Letakkan bagi mereka tanggal, tahun, agar mereka mengetahui kapan, di tahun yang keberapa bagi dia jatuh tempo untuk membayar hutang. Maka para sahabat dan para tabi'in yang ada pada zaman beliau, masing-masing mereka memberikan usulan. Ada yang mengatakan lebih baik kita menggunakan tarikh Al-Furs, tanggalnya orang-orang Persia, yang mana mereka sudah memiliki tahun tersendiri. Akan tetapi Umar ibn al-Khattab tidak menerima pendapat tersebut, karena memang tahun yang ada di negeri Persia itu dimulai setiap matinya raja yang ada pada atau yang menguasai negara tersebut. Tahun di negeri Persia dimulai setelah meninggalnya seorang raja. Ini tahun Raja Fulani. Mungkin berjalan sampai 40-50 tahun. Kalau sudah meninggal, raja berikutnya diganti. Ini tahun Raja Fulani. Dan seperti itu. Tahun ini bergantung pada apa? Kematian seorang raja. Ini di Persia. Oleh sebab itu, Umar bin Al-Khattab tidak mau. Yang lain lagi mengatakan, Arrikhu bitarikhir Rum min zaman Iskandar. Buat tarikh, tanggal, tahun, seperti penanggalannya orang-orang Romawi yang kita mulai dari zamannya Iskandar. Umar bin Al-Khattab pun tidak mengambil pendapat tersebut. Karena tasyabuh bil Nasara wal Yahud. Karena menyerupai mereka dan penanggalan mereka panjang. Sekian ratus tahun sebelum Masehi atau Miladi dan sekian ratus atau seribu tahun setelah Masehi, ini panjang sekali. Dan musyabaha bil Yahud wa Nasara, menyerupai mereka. Kemudian di antara kaum muslimin ada yang berpendapat arrikhu min miladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai tahun dari lahirnya Nabi alaihi salatu wasallam. Kapan lahirnya beliau? Anggap itu tahun pertama. Umar bin Al-Khattab pun tidak merasa mantap. Yang lain lagi mengatakan arrikhu min bi'tsatin nabi, mulai tahun dari diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, tandai tahun pertama. Ini semua tidak dianggap oleh Umar bin Al-Khattab sampai datangnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu arda, memberikan isyarat kepada Umar, an yu'arrikha min hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Indonesia apa? Ali bin Abi Talib, yang diresmikan oleh Umar ibn Al-Khattab bahwasanya tahun bagi kaum muslimin dimulai sejak hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah. Dari situ dimulai tahun pertama. Fabada'a min tilka sana min muharramiha, maka tahun hijri dimulai peresmiannya pada masanya Umar ibn Al-Khattab. Dan tentunya pada tahun-tahun hijri dimulai dari bulan apa? Dari bulan Muharram. Ini sejarah mengenai tarikh penanggalan hijri yang khusus bagi kaum muslimin. Ikhwani hafizakumullah, adapun bulan yang pertama di dalam penanggalan tanggalan Islami, yaitu dari bulan Muharram. Dan kita saat ini sudah berada di bulan tersebut. Tepatnya kita berada pada tanggal berapa sekarang? Pada tanggal 4 Muharram 1430 berapa? 39. Maka penting bagi kita untuk mengetahui fikih-fikih yang terdapat pada bulan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala di bulan ini memberikan beberapa kelebihan yang mungkin tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Di antaranya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, afdhalus siyam ba'da ramadhan syahrullahi al-muharram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling mulia, puasa yang paling afdal, puasa yang paling baik setelah bulan Ramadhan, yaitu bulannya Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Muharram. Hadis tersebut jelas kepada kita, puasa yang paling baik setelah bulan Ramadhan yaitu puasa di bulan Muharram. Nah, di sini ada timbul pertanyaan, bulan Muharram ini banyak harinya, bisa 29, bisa 30 hari. Nah, kita diperintahkan untuk berpuasa di hari yang keberapa saja? Separuh bulan atau sebulan penuh? Kata Al-Qari, beliau mengatakan, Al-Muradu Jami'u Syahri Muharram. Yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu bulan Muharram secara keseluruhan. Puasa yang paling baik setelah Ramadan, yaitu di bulan Muharram. Kata Al-Qari, maksud dari bulan Muharram di sini secara keumuman, seluruh hari di bulan Muharram. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, telah sabit kepada kita dengan hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadhan. Kalau satu bulan penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa genap dalam kurun waktu satu bulannya kecuali di bulan Ramadhan. Maka bagaimana mengartikan hadis di atas? Kata para ulama, yuhmal hadzal hadis ala targhib bi ikthari shiyam. Yang dimaksud dari hadis di atas menunjukkan kepada kita untuk memberikan semangat memperbanyak puasa, tapi enggak semuanya. Maksudnya di sini, banyaklah puasa di bulan Muharram, tapi jangan semuanya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah sekali lagi berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadhan. Di bulan Muharram, maka silahkan. Yang mau berpuasa 10 hari, monggo silahkan. Yang mau berpuasa separuh bulan juga tidak mengapa. Dari hadis di atas. Maksudnya di sini memberikan semangat kepada kaum muslimin dan ajakan untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram. Terlebih lagi puasa pada tanggal berapa? Pada tanggal yang disebut dengan puasa apa? Di puasa Asyura. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa permasalahan mengenai Asyura. Yang pertama, apa hukum berpuasa di hari Asyura? Apa hukum berpuasa di hari Asyura? Ini berbeda pendapat di antara para ulama sampai dua madhab. Apa hukum puasa Asyura? Berbeda pendapat di antara para ulama sampai dua madhab. Yang pertama, yaitu pendapatnya jumhurul ulama, yang mengatakan bahwasanya asal muasal puasa Asyura ini adalah hukumnya sunnah mustahabbah. Apa hukumnya puasa Asyura? Sunnah. Dari permulaan Islam, Asyura ini sunnah. Dan ini pendapatnya jumhur. Dalil mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna hadza yawm asyura. Hari ini, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, adalah hari Asyura, sebelum Muharram. Wa lam yaktubullah alaikum siyama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum mewajibkan kepada kalian puasanya. Hari ini adalah hari Asyura dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. faman syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Yang mau berpuasa maka silahkan, dan yang mau berbuka maka silahkan. Dari hadis di sini jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa Asyura tidak wajib, dan bagi yang mau berpuasa maka itu bagus, yang tidak puasa juga tidak mengapa karena tidak diwajibkan, sehingga hukumnya apa? Sunnah mustahab, sunnah yang dianjurkan. Mulai kapan? Dari awal pemulaan Islam, Asyura ini sunnah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annahu kana fardhan, Asyura ini dulunya wajib. Asyura ini dulunya wajib bagi kaum muslimin untuk mengerjakannya. Thumma nusikha bi iftiradi Ramadan. Kemudian hukum tersebut dihapus setelah datangnya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ini pendapat yang kedua, bahwasanya kewajiban berpuasa di dalam sejarah Islam awalnya adalah puasa Asyura. Tidak hanya itu, bahkan orang-orang kufar Quraisy sekalipun pada zaman jahiliyah mereka berpuasa Asyura, karena masih ada sisa-sisa dari syariatnya Ibrahim yang mereka jalankan. Orang-orang Quraisy sebelum datangnya Islam mereka sudah berpuasa Asyura. Ini pendapat yang kedua, bahwasanya permulaan puasa Asyura hukumnya adalah wajib. Dalil pendapat ini ada tiga hadis. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat orang-orang Yahudi sedang berpesta-pesta mereka pada hari Asyura. Sebagian orang-orang Yahudi mereka berpesta pada hari Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin, fasumuhu antum. Puasalah kalian secara keseluruhan. Dan di sini fi'il amr, kata perintah. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan kepada suatu perkara, maka hukumnya apa? Wajib. Kerjakan salat, maka salat wajib. Kerjakan puasa, maka puasa wajib. Keluarkan zakat, maka zakat wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari yang wajib menuju ke sunnah. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka kaum muslimin untuk berpuasa. Dan perintah Nabi hukumnya wajib. Ini di permulaan Islam. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah mengatakan, kanat Quraisy tasumu Asyura atau tasumu Asyura fil jahiliyah. Kata Aisyah, orang-orang Quraisy, orang-orang kufar musyrikun dari kabilah Quraisy, mereka berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, kata Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus pun beliau juga berpuasa. Falamma hajara ila al-Madinah amara an-nas bi siyamihi. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah, keluar dari orang-orang Quraisy menuju ke kota Madinah, amara an-nas bi siyamihi. Nabi SAW masih memegang puasa Asyura dan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjalankan ibadah puasa Asyura di kota Madinah. Falamma furidha Ramadan, kata Aisyah, setelah turun kewajibannya puasa Ramadan, Nabi SAW bersabda, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Yang mau berpuasa maka silahkan berpuasa, yang tidak mau berpuasa maka bisa ditinggalkan. Yang awalnya tadi hukumnya wajib, sekarang berubah menjadi apa? Menjadi sunnah. Dan kapan turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan? Pada tahun berapa? Pada tahun berapa Hijriah? Pada tahun berapa ya ikhwani? 2 Hijriah. Naam, ahsan tabarakallahu fi. Sehingga sebelum tahun 2 Hijriah, kewajiban puasa Asyura masih ada bagi mereka. Sampai turunnya kewajiban puasa Ramadan di bulan Syaban pada tahun 2 Hijriah, maka pada bulan tersebut berubahlah hukum puasa Asyura menjadi sunnah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari dua sahabat, Salamah ibn al-Aqwa dan Rubayyah binti Muawid. Dua sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam pada hari Asyura. Salamah ibn al-Aqwa dan Rubayyah binti Muawid, ketika kaum muslimin sebagian di antara mereka lupa dan tidak tahu kalau hari itu hari Asyura. Jadi sebagian di antara mereka yang tidak tahu, ya makan di pagi harinya mungkin sarapan, karena enggak tahu kalau hari itu sudah masuk 10 hari Asyura. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana sha'iman falyutimma shaumah." Di hari ini barang siapa yang sudah berpuasa, lanjutkan puasanya. Yang sudah sahur, niat puasa, lanjutkan puasa. Wa man kana muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Dan barang siapa yang sudah berbuka, sudah makan, sudah sarapan di pagi harinya, stop. Ditahan. Dan berpuasa pada sisa waktu yang ada sampai terbenamnya matahari. Ini diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sampai kalian berbuka. Menunjukkan apa? Kewajibannya puasa Asyura. Maka pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih, dan ini merupakan pendapatnya Imam Ahmad dan Abu Hanifah, dan dirajihkan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Hazm, kemudian Al-Imam Asy-Syaukani rahimahumullah, bahwasanya hukum puasa Asyura awalnya di dalam sejarah Islam adalah wajib, kemudian berubah hukum tersebut setelah turunnya kewajiban puasa di bulan Ramadan, sehingga puasa Asyura menjadi hukumnya sunnah mustahabbah, menjadi sunnah mustahabbah. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, apa fadilah puasa Asyura dan apa pula hikmahnya? Permasalahan yang kedua, apa keutamaan puasa Asyura dan apa hikmahnya kita diperintahkan untuk mengerjakan puasa di hari tersebut? Fadilah puasa Asyura terdapat dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an shaum yaum Asyura, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang keutamaan puasa pada hari Asyura, 10 Muharram, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yukaffir as-sanata al-madhiyah. Yukaffir as-sanata al-madhiyah. Puasa di hari Asyura menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang lalu. Dalam kurun waktu 12 bulan kurang lebih 360 hari dosa-dosa kita diampuni cuma dengan sekedar berpuasa satu hari pada tanggal 10 Muharram. Ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang amat besar bagi kaum muslimin. Ibadah yang sedikit diberikan ganjaran yang besar. Oleh sebab itu, ketika Imam Muslim sampai pada hadis di atas, Al-Imamu Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis tersebut di dalam Sahih Muslim, Imamu Nawawi berkata, wa ajma'al ulama ala anna sawma asyura sunnatun. Kata An-Nawawi, sudah menjadi konsensus para ulama, ijma'ul ulama, kesepakatan para ulama, bahwasanya puasa Asyura adalah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Dari hadis di atas, amalan yang ringan, satu hari menahan dari lapar dan dahaga mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, diberikan ganjaran takfirudz dzunub, dosa-dosanya dihapuskan dalam kurun satu tahun. Subhanallah. Oleh sebab itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini adalah perkara ijma, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya puasa Asyura merupakan sunnah yang amat sangat dianjurkan. Ini fadilahnya. Kemudian hikmahnya. Apa hikmah? Kenapa kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa pada hari Asyura? Tidak lain dan tidak bukan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ibnu Abbas berkata, lama qadima An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tiba di kota Madinah, hijrah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam baru sampai setelah melakukan perjalanan jauh dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, fara'a al-yahud tasumu yawma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nabi alaihi salatu wasallam ketika melihat ibadah mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadza? Ini hari apa? Di mana kalian berpuasa pada hari tersebut? Ini hari apa?" Orang-orang Yahudi serentak mereka mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang saleh, hari yang baik, hari yang bagus, hari yang saleh. Najjallahu bani Israel min aduwihim. Karena pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kalangan Yahud. Pada hari ini Asyura, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Fasamahu Musa. Karena pada hari tersebut diselamatkan Bani Israel, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun berpuasa. Karena hari itu. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim. Ini hari yang besar, ini hari yang agung. Najjallahu Musa wa qaumahu. Karena pada hari ini Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan seluruh kaumnya, yaitu Bani Israil. Wa gharraqa Fir'auna wa qaumahu. Begitu pula pada hari ini Asyura, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan seluruh kaumnya, menenggelamkan Fir'aun dan para prajuritnya. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa tujuannya apa? Bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena diselamatkan pada hari itu. Ini sebabnya. Ini sebabnya puasa Asyura. Mendengar ucapan Yahudi tersebut, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Fa ana ahaqqu bi Musa minkum." Maka aku sebagai khatamul anbiya, penutupnya para nabi, syariat mereka satu, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian orang-orang Yahudi. Maka aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara an-nasa bisiyami. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin pun untuk berpuasa. Maka hikmah kenapa kita menjalankan ibadah puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, karena sebab dari hadis di atas. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dan kaumnya Bani Israel dari musuh-musuh mereka dan menenggelamkan Fir'aun dan para prajuritnya. Di sana para ulama ada yang mengatakan sebab yang lain, karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, pada hari Asyura istawat safinatu Nuh alal judi. Sebab kenapa kita berpuasa? Karena kapalnya Nabi Nuh itu terdampar pada hari apa? Pada hari Asyura, ketika banjir atau gelombang air yang menghanguskan kaumnya Nabi Nuh pada zaman tersebut, mereka diombang-ambing di dalam laut. Kapan terdamparnya dan kapan air surut yang membuat kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menepi, yaitu pada hari Asyura. Fasama Nuhun wa Musa syukran lillah. Maka Nabi Nuh dan Musa berpuasa pada hari Asyura merupakan ucapan terima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadis ini hadisun dhaif, hadis yang amat sangat lemah sekali, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang sahih kepada kita sebabnya karena peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan siapa? Musa dan Bani Israel, Musa dan seluruh kaumnya. Ini permasalahan yang kedua, yaitu hikmah dan fadilah puasa Asyura. Kemudian permasalahan yang ketiga, apakah betul disyariatkannya bagi kita menggandeng puasa Asyura dengan puasa Tasu'a pada hari yang ke-9 Muharram, dan apa hikmahnya? Jawabannya terdapat dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahihul Bukhari, ketika Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, ada seorang sahabat mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, hadza yaumun tu'azzimu fihi al-yahud wan nasara." Wahai Rasulullah, kata sahabat tersebut, hari ini yaitu Asyura, hari yang diagung-agungkan oleh Yahud dan Nasara. Sebagian di antara mereka berpuasa, sebagian di antara mereka berpesta pora, ibaratnya itu adalah hari Id bagi mereka. Sebagian berpuasa, sebagian berpesta pada hari Asyura. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda ketika mendengar perkataan sahabat tersebut, "La in baqitu ila al-qabil la asuman at-tasi'." La in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'. Apabila aku masih memiliki usia di tahun yang akan datang. Maksudnya di sini kalau aku masih hidup sampai kepada tahun yang akan datang, la asuman at-tasi'. Maka aku akan berpuasa pada tanggal ke-9. Kalau aku masih hidup, aku akan berpuasa pada tanggal 9, kata Ibnu Abbas. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-amil qabil hatta tuwfiya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak sampai kepada tahun berikutnya sampai Nabi alaihi salatu wassalam beliau pun wafat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat berpuasa pada tanggal 9, tapi sudah pernah beliau sampaikan kepada umatnya. Oleh sebab itu ketika sampai pada hadis di atas, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dua madhab dari kalangan madhahibul arba'ah, keduanya mereka berkata, yustahabbu saumul asyir wa tasi'i jami'an. Disunnahkan untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ke-10 dan ke-9 secara bergandengan. Kenapa? Li'anna Nabi sama al-ashir. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sudah berpuasa pada tanggal 10. Wa nawa bisiyami tasi'. Dan sudah berniat untuk berpuasa pada tanggal ke-9. Tapi tidak sempat. Maka ini hukumnya sunnah mustahab. Nabi berpuasa pada tanggal 10 dan cuma niat untuk mengerjakan pada tanggal 9 dan tidak sampai kepada beliau. Oleh sebab itu, Tasu'a dan Asyura merupakan puasa yang diperintahkan. Apa hikmahnya? Para ulama menyebutkan banyak, di antaranya mukhalafatul yahud. Hikmah kenapa kita diperintahkan berpuasa Tasu'a untuk menyelisih Yahudi? Karena orang-orang Yahudi mereka mengkhususkan puasa cuma di hari yang ke-10 saja. Oleh sebab itu Syekh bin Baz berpendapat bahwasanya berpuasa pada tanggal 10 saja hukumnya makruh. Digandengkan dengan tanggal yang ke-9. Kenapa? Mukhalafatul Yahud. Dan ini sudah datang asal dari para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah berkata, "Sumu at-tasi' wal asyir khaliful yahud." Kata Ibnu Abbas, puasalah 9 dan 10 selisih orang Yahudi. Dan agama kita diperintahkan untuk menyelisih mereka, bahkan dalam perkara ibadahnya sekalipun. Tambahi satu. Sebelumnya pada tanggal 9. Jadi hikmah di antara yang disebutkan oleh para ulama yaitu menyelisih orang-orang Yahudi. Syekh bin Baz berpendapat makruh. Ini pendapat beliau. Wa illa jumhurul ulama membolehkan kalau hanya berpuasa pada Asyura saja, tapi yang lebih afdal ditambahi hari yang sebelumnya. Ini puasa Tasu'a dan Asyura. Kemudian permasalahan yang selanjutnya, bagaimana hukum menggandeng puasa Tasu'a, Asyura dan tanggal 11, Hadi Asyar. Sebagian di antara kaum muslimin menggabungkan semuanya, 9 berpuasa, 10 berpuasa, 11 berpuasa. Jawabannya, di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jalur ibn Abi Layla an Dawud ibn Ali an abihi an jaddih ibnu Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jalur ibn Abi Layla dari Dawud ibn Ali kemudian dari bapak dan dari kakeknya. Kakeknya Daud ibn Ali ini adalah sahabat Ibnu Abbas. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Sumu yawma Asyura," berpuasalah kalian pada hari Asyura, "khaliful yahud," selisih orang-orang Yahudi, "wasumu yawman qablahu wa yawman ba'dahu," dan puasalah satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya. Sumu yaum Asyura, puasalah pada hari Asyura, selisih orang-orang Yahudi. Kemudian puasalah satu hari sebelumnya, Tasu'a, dan puasalah satu hari setelahnya, Hadi Asyar, tanggal 11. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, hadis di atas yang dijadikan sandaran untuk disyariatkannya puasa pada tanggal 11, hadisnya hadithun da'if, hadis yang amat sangat lemah, karena dua perawi di atas, Ibn Abi Layla da'if dan syekhnya Abi Ibnu Abi Layla yang bernama Daud Ibn Ali adalah da'if. Pada sanad tersebut ada dua rawi da'if, Ibnu Abi Layla dan Daud Ibn Ali. Oleh sebab itu para ulama mencukupkan sunnahnya puasa pada hari Asyura, 10 Muharram dan 9 Muharram Tasu'a. Kemudian ikhwani hafizakumullah, kita akhiri dengan permasalahan yang terakhir, bid'ah-bid'ah yang ada pada hari Asyura. Bid'ah-bid'ah yang ada pada hari Asyura ini sangat banyak karena sempitnya waktu. Di antaranya yang pertama, sebagian di antara kaum muslimin mengkhususkan pada hari itu untuk mengeluarkan zakat. Bahkan sengaja di antara mereka untuk mengakhirkan atau mengedepankan pengeluaran zakat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Kapan dikeluarkannya? Pada hari Asyura. Ini adalah perkara yang bid'ah, yang tidak ada dasarnya. La minal Quran wala minas sunnah sahihah wala minas sahabah wala min athari salaf. Tidak ada mereka yang mengkhususkan waktu mengeluarkan uang zakat pada hari Asyura. Ini perkara yang bid'ah. Kemudian yang kedua, mengkhususkan sembelihan, wattawsu'a fil akli wasyarab, dan berlebih-lebihan di dalam makanan dan minuman pada hari tersebut. Menyembelih khusus, tujuannya apa? Karena memandang keutamaan yang besar pada hari Asyura, yang mungkin dia kalau Idul Adha tidak menyembelih hewan kurban. Disembelihnya kapan? Pada hari Asyura. Ini merupakan perkara muhdats yang tidak ada dalilnya baik dari Al-Quran ataupun dari As-Sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka itu tertolak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagian di antara kaum muslimat, kaum wanita, mengkhususkan pada hari Asyura dengan menggunakan pacar. Dipacari kulitnya, tangannya, kakinya, rambutnya, dan memandang itu adalah perkara yang disyariatkan. Maka ini adalah perkara yang bid'ah. Kemudian perkara yang terakhir, yaitu dua kebid'ahan ataupun dua amalan dari amalannya orang-orang jahiliyah yang dilakukan oleh Syiah, Ar-Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah, qatalahumullah wa qabbahahumullah, pada hari Asyura mereka keluar berbondong-bondong menuju kepada Karbala, yang mereka anggap di sana kuburannya Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu arda. Mereka mendatangi Karbala, laki-laki dan perempuan, dengan menganggap bahwasanya menuju kepada Karbala dengan mencabik-cabik baju, menampar-nampar wajah dan melukai tubuh mereka dengan pisau, kemudian dengan pedang, Kemudian dengan salasil min hadid, silsilah pisau yang terbuat dari besi dicambukkan kepada punggung-punggung mereka untuk menampakkan kesedihan kepada kematiannya Husain radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini merupakan perkara yang tertolak, tidak ada dasarnya dari Al-Qur'an wala dari As-Sunnah, bahkan ini merupakan amalannya jahiliyah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Laisa minna man daraba al-hududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'ah jahiliyah." Bukan dari umatku orang-orang yang mencabik-cabik baju dan badan mereka, kemudian menampar-nampar wajah dan mengajak kepada perkara-perkara jahiliyah. Bukan dari umat Nabi alaihi salatu wasalam, dan mereka tertolak sambil mengeluarkan yel-yel permusuhan kepada ahlu sunnah dengan mengucapkan ya li tharat Husain, sambil memukul badan mereka dengan mengatakan ya li tharat Husain. Kekejian bagi orang-orang yang membunuh Husain, yang dimaksud di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, kemudian melaknat Uthman dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka berjalan menuju Karbala, 100 km di sebelah selatan Baghdad di Irak, yang mereka anggap sebagai kota suci. Bahkan di sana mereka menyebutkan hadis-hadis palsu. Di antaranya mereka mengatakan, man baka wa tabaka li Husain yaum Asyura wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menangis atau pura-pura menangis ketika hari Asyura di Karbala kepada Husain, maka wajib baginya surga. Ini merupakan hadithun maudhu, hadis yang tidak ada dasarnya, hadis palsu yang dibuat oleh a'da'ul Islam dari kalangan Asy-Syiah, Ar-Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah. Qabba'ahumullah wa qatalahumullah. Ini amalan yang mereka lakukan. Padahal kalau boleh jujur, siapa yang membuat Ali, siapa yang membuat sebabnya Husain terbunuh di Karbala, tidak lain dan tidak bukan adalah Syiah. Memaksa Husain untuk keluar dari kota Madinah, bahwasanya mereka akan membaiat Husain, bahwasanya mereka akan menolong Husain sehingga keluar Husain dan ahlul baitnya. Dan siapa yang meninggalkan Husain? Syiah Rafidhah. Mereka sendiri penyebab kematian Husain, yang mereka rayakan pada setiap hari Asyura. Bahkan mereka berpendapat bahwasanya puasa pada hari Asyura adalah muharram, haram hukumnya berpuasa pada hari Asyura. Apa yang disyariatkan mendatangi Karbala? Padahal kalau boleh jujur, jasadnya Husain radhiyallahu taala anhu warda, tidak ada yang mengetahui di mana jasadnya. Ibnu Katsir dan Ibnu Jarir At-Tabari, mereka mengatakan bahwasannya jasadnya Husain dikubur di Karbala, tapi tidak diketahui di mana jasadnya. Bahkan Al-Khattabi beliau mengingkari kalau ada orang yang mengetahui di mana dikuburnya Husain, yang pada saat ini mereka buat kubah, mereka buat dharih, mereka buat bangunan, mereka buat masjid di atas kuburannya Husain. Mereka menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Asyura, dan menyebutkan berbagai macam fadilah-fadilah yang tidak ada dasarnya la min al-Quran wala min as-sunnah. Maka ini perlu untuk dihindari, dan ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari apa yang telah diperbuat oleh Asy-Syiah, Ar-Rafidhah, Al-Imamiyah, Al-Itsna Asyariyah. Qabbahahumullah wa qatalahumullah. Semoga kita semua dijauhkan dari kejelekan-kejelekan mereka. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ila huna walhamdulillah.